Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa hatanhu min sama'il aqli kullah hijabin min sahabil jah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu yasha wa la nadira lahu yartajja. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh misbahud duja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawil huda. Amma ba'. Hamba Allah yang mulia, para pendengar suara Radio Abdul Rahman Serambi FM dan Radio Republik Indonesia Banda Aceh, dimanapun berada yang dapat mengikuti aktivitas ini. Tentunya yang lebih utama adalah senantiasa kita memperteguh rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala di dalam memaknai kehidupan ini, yang paling berbahaya itu kita sulit untuk bersyukur kepada Allah. Gak sadar ya, gak tahu atau bagaimana seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang bersyukur itu adalah mereka yang terpelihara, dan itu penting di dalam kehidupan ini. Jangankan kita manusia biasa, para nabi dan rasul pun itu dalam hidupnya selalu bersyukur kepada Allah. Itu yang kedua. Dalam kesempatan ini tentunya kita menyampaikan salawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarga para sahabat beserta berikutnya hingga akhir zaman. Hamba Allah yang mulia, beragam aktivitas yang kita lakukan itu akan bermuara atau akan berakhir untuk lebih takarub kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenyataan kondisi apapun yang kita miliki hendaknya jangan membuat kita jauh dari Allah. Itu yang penting. Nabi Zakaria itu keadaan beliau tidak membuat ia tidak dekat kepada Allah. Disebutkan dalam riwayat, beliau kan punya istri mandul. Kemudian dianya sudah tua, sudah berusia. Secara adat enggak mungkin punya anak. Namun beliau selalu berdoa kepada Allah akan dianugerahkan keturunan sebagai penerus estafeta dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Bagaimana Nabi Zakaria berdoa? Jadi khafiyah itu lembut, penuh dengan kesantunan. Itu Nabi Zakaria. Jadi enggak terkesan membangun komunikasi bagaimana dengan Tuhan. Iznada rabbahu nidaan khafiyah. Ketika ia ada keperluan kepada Allah, memohon doa, maka ia berdoa dengan ringan, dengan lembut, dengan apa ya, penuh rasa hormat. Ya, kalaupun kesahduannya sampai meneteskan air mata gitu. Dia selalu tidak pernah putus beliau berdoa. Dalam dunia tasawuf ya, langkah-langkah yang paling jitu untuk sebuah permintaan doa itu diawali dengan istighfar, mohon keampunan Allah. Jadi sebenarnya ada rentetan itu, ada tahapan-tahapan. Kalau kita kaji, jangan-jangan kita pada tahapan istighfar pun ini belum terbangun. Masih dari sisi apa? Kulit luar. Belum bersemi dalam batin. Ya, kalau lahiriah astaghfirullahaladzim itu sudah oke. Tapi esoterisnya, batinnya gimana? Nah, ini lahannya tasawuf. Sering ya saya menyampaikan ini, mengingatkan ini, perbanyaklah istighfar itu. Ya, orang-orang yang bersegera di dalam keampunan Allah itu akan dianugerahkan oleh Allah surga seluas langit dan bumi. Itu maha luas itu surga itu. Jadi kalau mau dirunut dalam historisitasnya, beliau perbanyak istighfar. Para nabi memang seperti itu. Dalam keterangan Rasulullah, beliau itu tidak kurang satu hari 100 kali beristighfar. 1 kali 24 jam itu natertuhge istighfar. Kita jawab sendiri berapa kali. Apakah harus ikut apa namanya zikir bersama baru istighfar? Ya memang ya orientasi kehidupan itu harus di sana. Makanya dalam dunia tasawuf ya, langkah pertama untuk mendekatkan diri kepada Allah itu istighfar dulu. Sudah matang istighfarnya, baru ada langkah berikutnya itu namanya taubat. Ya, taubat, membangun rasa penyesalan, berhenti daripada berbuat maksiat, maksiat terhadap diri sendiri, maksiat terhadap lingkungan, maksiat terhadap Allah Subhanallah, maha itu lebih dahsyat lagi. Kita melakukan kejahatan itu boleh kepada diri kita sendiri, kepada lingkungan kita, kepada Allah apalagi. Hentikan itu semua. Kembali kepada cerita Zakaria tadi. Jadi enggak mungkin itu karena tua beliau, tapi beliau selalu dengan khafian berdoa dengan penuh kebersahajaan. Sehingga Allah mengatakan bahwa ya Zakaria inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Ini istimewa. Zakaria Sungguhnya aku berikan, kami berikan kabar gembira untuk Anda dengan seorang anak yang telah kami beri nama Yahya. Lam naj'allahu, yang ini tidak pernah kami jadikan peristiwa seperti ini, maksudnya dianugerahkan seorang putra langsung diberi nama. Min qablu samia, dengan beri nama yaitu Yahya. Pertanyaannya, kira-kira ketika mendengar dialog ini dalam pikiran Zakaria itu bagaimana? Nabi Zakaria itu. Jadi ya dalam pikiran dia, apa benar ini? Aku diberikan seorang putra. Sementara istriku memang secara adat tidak mungkin untuk apa namanya mengandung. Jadi tahu. Sementara aku juga sudah tua. Jadi Nabi Zakaria menyoal Tuhan. Qala Rabbi ja'alli ayah. Kira-kira apa tanda-tandanya? Jawaban Allah, qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiya. Sebagai tandanya bahwa Anda tidak berbicara dengan manusia selama 3 malam kecuali memberikan isyarat. Ini diperdebatkan loh. Coba bayangkan seorang keluarga, pimpinan keluarga sudah lama tidak punya putra, dan secara adat gak mungkin. Datang Allah mengatakan, tenang, Anda akan kami anugerahkan seorang putra yang telah diberi nama Yahya. Bagaimana mungkin ini? Istriku gak mungkin mandul. Adatnya begitu kan? Lupa kemahabesaran Allah. Sehingga kalau begitu, berikan dong tanda-tandanya. Kira-kira tanda-tandanya apa gitu? Ciri-cirinya itu apa? Allah menjawab, oh, tandanya Anda jangan ngomong-ngomong selama 3 malam kecuali memberikan isyarat. Kita yang mendengar aja bingung. Kalau ke dokter, dibilang dokter, Anda selamat segera menjadi ayah. Kan begitu kata dokter. Apa tanda-tandanya dok? Oh, baru cerita sama dokter. Tanda-tandanya adalah nanti istri Anda akan begini, minggu pertama begini, minggu kedua, ketiga begini, sudah 7 bulan nanti ada adat kalau di Aceh kan begitu, begini kan. Itu kata dokter. Ini Zakaria menanyakan kepada Allah, Allah mengatakan suruh puasa. Ini Allah mengajarkan Nabi Zakaria, menegur, istilah dalam apa tradisi Arab itu namanya uslubul hakim. Itulah gaya bahasa Allah. Itu kan teguran Allah kepada Nabi Musa. Musa, seharusnya ketika dalam posisi Anda seperti itu, ini keterangan, nanti silakan aja lah buka kitab tafsir Asy-Sya'rawi. Itu tebal tafsirnya, dijelaskan di sana. Musa, Musa, Zakaria. Seharusnya pertanyaan Anda tidak seperti itu. Wahai Allah, bagaimana aku harusnya bersyukur kepadamu? Ini bedanya kan. Udah lama kita enggak punya sesuatu, dikabarkan bahwa kita akan mempunyai sesuatu yang kita inginkan. Pertanyaan dari kita seharusnya adalah, bagaimana aku bersyukur kepadamu ya Allah? Ya caranya kamu bersyukur berpuasa. Jangan ngomong-ngomong selama 3 malam kepada siapapun, kecuali hanya memberikan isyarat. Itu bagian pada rasa syukur ibadah. Jadi ada yang mempertentangkan, ini keliru, nggak ada keliru, kita yang nggak sampai. Di dalam tafsir itu dijelaskan dengan jelas. Lain pertanyaan, lain jawaban. Padahal jawabannya itu sudah jauh melampaui. Itu kan menegur. Seharusnya Zakaria, kamu menanyakan kepadaku bagaimana aku harus bersyukur ya Allah. Ya, bersyukurnya adalah ya dalam level itu kan tidak mungkin enggak tahu apa tanda-tandanya. Tapi mungkin karena sudah apa ya? Kan manusia juga sangat manusiawi. Sudah pingin sekali itu ada putranya. Tiba-tiba datang Allah menginformasikan ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya. Sekaligus ada namanya. Dan juga akan menjadi nabi. Jadi ada satu lagi yang keajaiban itu Nabi Isa. Maryam hamil tanpa ada suami. Iya kan? Ini Zakaria dengan istrinya memperoleh putra secara adat enggak mungkin lagi. Enggak mungkin lagi. Jadi itu keajaiban yang sangat luar biasa. Seharusnya menjadi pikiran. Seharusnya kita banyak bersyukur. Sebenarnya dalam kehidupan kita hari-hari banyak keajaiban-keajaiban yang muncul. Bisa jadi keajaiban yang sangat menyenangkan, bisa jadi keajaiban yang bisa menyusahkan. Keajaiban yang menyusahkan itu fitnah, mana-mana ada fitnah. Itu keajaiban sebenarnya, karena manusia sudah hilang kontrol. Bila mana seorang anak manusia itu tidak mau mengisi kehidupannya dengan istighfar, dia akan terjerumus kepada keanehan-keanehan yang bisa menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya. Tapi kalau ada, sebenarnya istighfar itu kan sebagai fungsi kontrol. Sebagai fungsi kontrol. Perbanyaklah istighfar kepada Allah. Itu bangunan sebagai bagian daripada doa kita. Harapan kita, permintaan kita. As-shalah hiya ad-du'a, kan gitu. Salat itu sebenarnya doa. Kalau mau jujur, sejak niat itu takbiratul ihram sampai dengan salam kumpulan doa itu. Cuman kita saja yang belum maksimal ya. Saya pikir kita belum maksimal untuk mengapresiasi perilaku salat kita itu, transformasi nilainya ada dalam batin ini. Makanya apa yang saya kaji itu ada perbedaan antara pendekatan fikih dengan sufiah. Contohnya dekat. Kalau pendekatan fikih, sholat wajib, iya kan? Wajib apa itu artinya dalam fikih? Mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Wajib itu suatu aktivitas yang diberikan imbalan pahala bagi yang mengerjakannya. Wa yu'aqabu ala tarkihi, dan akan diberikan siksa, dosa bagi yang meninggalkannya. Itu definisi fikih tentang wajib. Bagaimana kewajiban dari dalam sholat misalnya? Kita niat takbiratul ihram bla bla bla bla, disudahi dengan salam. Selesai. Ada kaulun, ada fi'lun, ada hayatun. Itu kita enggak dosa lagi. Kewajiban kita sudah ditunaikan itu secara fikih. Tapi kalau orang tasawuf belum, Makanya dipikir-pikir mungkin inna sholata tanha anil fasai wal munkar itu, tapi ini kan sudah agak tingkatnya beda-beda ya. Kalau bagi sholatnya orang awam sudah oke lah barangkali, tapi bagi orang yang mendekati dunia tasawuf belum. Bagaimana dia bisa mengambil nilai-nilai doa di dalam sholatnya kalau sholatnya itu hanya lahiriah, sholatnya itu hanya zahiriah, lengkap kalau secara fikih lengkap, Allahu Akbar lengkap itu kan aturan fikih, batinnya enggak di situ, enggak di dalam konteks Allahu Akbar itu. Allahu Akbar. Gimana ya, sandal yang baru saya beli tadi di sudut itu aman apa enggak misalnya. Nah itu bagi orang tasawuf enggak boleh. Kalau pikir enggak apa-apa itu. Jadi ada ya penggabungan ini penting. Ada kisah katanya ketika siapa ya, Ali bin Abi Thalib ya, ditombak oleh musuh, beliau kan minta salat 2 rakaat. Karena enggak sanggup itu kena panah yang begini itu loh. Masuk, kalau dicabut kan sakit itu. Beliau minta salat, ketika salat baru dicabut dia enggak terasa. Itu menunjukkan bagaimana dia salat lahir batin, enggak raga ini enggak ngaruh. Yang harus kita lakukan itu sebenarnya, maaf, kita harus temukan nilai-nilai yang sangat tinggi di dalam sholat itu. Saya nggak tahu kapan sholat yang dimana kita itu khusyuk, sholat yang kapan kita itu lahir batin. Makanya sholat itu harus zahir batin. Kalau enggak bahaya. Ya kalau misalnya kalau kita pedagang, kita tinggalkan dagangan, kita sholat, itu lagi takbir ingat dagangan kan, gimana gitu, hilang trust kepercayaan pada diri. Kalau pegawai negeri sipil begitu juga. Kalau tanggal-tanggal 25, 28 kan sulit khusyuk salatnya itu, karena batinnya menerawang. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim terus. Batinnya berapa-berapa? Aku gaji 4 juta gaji, dipotong oleh Bank Aceh 2.500.000. Allahu Akbar, rukuk dia. Tinggal 1.500.000. Bayar handphone 300.000. Tinggal berapa lagi? Utang belum bayar sekian. Sami Allahu liman, itu ucapin juga bersamaan dengan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, yang batin ini masih menerawang ke jumlah gaji. Sehingga ya besok di sana Assalamualaikum warahmatullahi, tinggal 25.000 gajinya. Enggak khusyuk. Kalau hari ini enggak tahu, kalau bagi pegawai negeri sipil sama aja karena udah banyak dipotong kan. Nah, bagaimana ini kita hadirkan itu, sholat itu zahir batin. Makanya resep awalnya perbanyak istighfar itu dulu. Ada kekuatan yang sangat-sangat luar biasa dari kalimat istighfar itu. Gak usah tanya, ya kayak seseorang bangun tengah malam sujud itu kan, memperlama sujudnya. Orang kalau udah batin ini terkoneksi ya dengan kaulun fi shalah itu, dalam sholat itu enggak ada ukuran lagi itu. Kalau yang ini kan 3 kali kan, berlama-lama sujud. ada suatu sesuatu yang masuk ke dalam batin, sesuatu yang amat membahagiakan, itu yang dicari sebenarnya. Makanya ngomong-ngomong, dalam hidup ini kan cobaan semuanya itu, cobaan. Semuanya orang ingin mencari apa sebenarnya kebahagiaan. Jadi, kan ada cerita itu, tingkatan-tingkatan. Kebahagiaan itu apa adanya lah, bagi Anda, bukan bagi orang lain. Kalau pikirkan orang lain, Anda gak akan pernah bahagia, gak akan ada ketentraman. Karena apa yang kita lakukan itu bagi orang belum tentu betul, keliru. Kalau memang kita sudah yakin bahwa ini aturannya, ini jalannya, ya lakukan. Kan ada kisah itu, apa namanya, kisah seorang ayah dengan anak bawa keledai. Ayah ini sangat sayang kepada anaknya. Nak, naik keledai gitu. Jalanlah, keluar lorong, jalan lorong. Ada orang lagi minum kopi. Eh, itu anak gak tahu berterima kasih kepada orang tua. Padahal orang tuanya sudah tua, disuruh jalan. Dia naik keledai. Didengar sama orang ini. Nak, kamu dengar gak tadi kira-kira? Ini macam-macam versinya, pokoknya kira-kira lebih kurang seperti itulah. Kamu dengar tadi? Iya, dengar. Kalau gitu apa? Udahlah ya, ayah aja yang naik. Lewat di kedai kopi lain, jalan. Deh, itu orang tahu keledai kecil, dia yang naik. Soalnya kan anaknya. Atau itu orang tua gak kasihan sama anaknya yang masih kecil, disuruh nuntun keledai, dia enak-enak naik begitu. Didengar. Akhirnya gak naik mereka. Gimana nak, udahlah ya, gak usah kita naik. Jalan lagi di sudut pasar lain, masih juga gak benar. Ini orang kok gak bisa memanfaatin apa yang dimiliki. Mau berpeluh jalan jauh, padahal keledainya ada, bisa naik. Ini enggak mau naik. Asik tuntun gitu. Didengar oleh ini, gimana nak? Kalau gitu kita naik dua-dua. Keesokan harinya naik dia dua-dua. Di keledainya. Jalan lagi di pasar lain. Diomongin juga sama orang. Ini keluarga enggak tahu untung ini. Enggak belas kasihan kepada keledai. Dua-dua dia naik. Anak yang betul. Nyoba gop. Semua sisi keliru. Gapailah kebahagiaan itu apa adanya. Temukan. Ya kalau mau menemukan esensi kebahagiaan, kalau versi Imam Ghazali, ya dalam ibadah, sholat. Sholat malam. Malahan apa, Imam Syafi'i ngomong, siapa yang ingin menemukan kemuliaan, maka ia dianjurkan untuk berjaga malam. Berjaga malam itu ibadat. Ada ketenangan di malam keheningan itu. Saya sudah sampaikan. Ada nggak yang di sini dokter misalnya? Itu secara medis pun itu istirahat Anda di malam itu adalah proses detoksinasi. Saya nggak paham menjelaskan ini. Jadi makanya kalau kita pikir, Rasul kan memilih cepat istirahat dan cepat bangun pagi untuk salat sunat fajar. itu dibuktikan secara sains dan teknologi loh. Saya nggak ngerti di organ tubuh di dalam ini yang mengalami detoksinasi awal apa misalnya. Makanya orang yang bangun jelang subuh itu yang rutin, jarang ada gangguan paru-paru karena detoksinasinya sangat sempurna. Jadi gini, ada jam-jam tertentu ketika istirahat malam, proses detoksinasi itu berjalan. Ada lambung, ada paru-paru, ada jantung. Tapi saya nggak ngerti, nanti periksalah di buku kesehatan atau konsul ke dokter. Saya pernah baca itu seperti itu. Jadi itu. Dan ternyata ketika matahari sudah terbit, itu organ ini harus bergerak, harus berjalan. Jika Anda tidur setelah subuh, yang kakuut belanu, kuut beladi, ini karena organ itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Siang tempat berusaha, malam tempat istirahat. Makanya kalau driver itu, dia tidak akan mungkin setiap malamnya dia berjaga malam. Dia harus ada atur waktunya. Meskipun dia harus bekerja di malam hari, diatur waktunya. Karena ada detoksinasi organ tubuh ini yang diperlukan dari istirahat malam itu sendiri. Nah, oleh karena itu kembali tadi, kalau mau merujuk kepada ya, perbanyak istighfar itu, temukan keajaiban istighfar. Kalau wirid kita kan habis salam itu kan istighfar dulu kan. Banyak, kalau mau kita saksikan banyak itu enggak dilakukan. Enggak tahu saya apa, enggak paham atau enggak ngerti. Kalau dalam praktik sholat kita, coba deh pergi dari masjid ke masjid. Enggak tahu bagaimana perilaku ini. Contoh, kalau Anda mau buktiin, pergi dari masjid ke masjid, jangan ikut imam di rakaat pertama. Ikutin di rakaat kedua misalnya kalau maghrib. Masih ada satu rakaat lagi kan. Itu kan apa namanya? Masbu' ya? Itu yang rakaat ketiga yang dibaca apa? Fatihah kan? Imam biasanya setelah salam kan ada pimpin misalnya doa pendek wirid astaghfirullahaladzim, atau dia baca doa langsung auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi minasyaitonirrajim salam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi, baru itu dikatakan imam yang masbuk itu sudah ruku dia. Kapan fatihahnya itu? Maaf. Ya kan? Ada. Padahal itu kan ucapan yang wajib itu. Dan kita temukan praktek ini banyak sekali ya. Kenapa harus kilat khusus gitu di situ? Nah, kapan kita bisa menemukan sesuatu yang substansial di dalam ibadah sholat kita? Seharusnya setiap kata per kata yang kita ucapin itu masuk dalam batin ini. Itu yang akan lebih membungkus itu. Dasar lo Fatihah itu. Itu dijelaskan ini Al-Qur'an ini kumpulannya itu ada pada surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kumpulannya ada pada basmalah. Kata Imam kepada kata Ali bin Abi Thalib, surah Al-Fatihah itu aja kalau diurai banyak kitabnya itu enggak mampu keledai membawanya. Itulah yang kita baca saban waktu. 1 kali 24 jam ada 17 kali Fatihah. Pertanyaan saya, ini yang kecil-kecil dulu ya, enggak usah yang berat-berat. Pertanyaan saya, bertahun-tahun kita sholat Kalau enggak ngerti makna Fatihah itu bagaimana? Ya sah juga, ya sholatnya sah. Enggak ngerti artinya enggak apa-apa. Itu yang saya katakan tadi, secara fikih itu sudah oke. Pantas kita enggak pernah mau masuk kemari loh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Itu yang kita hadapi. Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Kita enggak pernah tahu itu siapa yang kita hadap. Apa yang kita puji? Alhamdulillah. Segala puji itu milik Allah. Puji yang bagaimana? Wah, itu kan ini kan banyak penjelasannya itu. Enggak usah penjelasan kemana-mana. Arti kata per kata saja kalau masuk. Saya pikir enggak mungkin kita macam-macam seharusnya, tapi karena di luar banyak setan, ya lupa nilai Fatihah itu wajar. Namanya kita manusia kok. Kita ini bukan nabi. Kita ini tidak maksum. Akan ada salah dan dosa. Makanya tingkatkan nilai ibadah, perbanyak istighfar, enggak ada jalan lain. Itulah nilai kebahagiaan itu. Kalau kita pikir-pikir, ya, hidup ini ya lagi sehat, ya maksimalkan ibadah. Ibadah dalam konteks hablum minallah, jangan dikirain ya di sini di salatnya aja benar, di luar ya suka-suka gitu, enggak bisa juga. Ini sebenarnya spirit kita bangun. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia ini. Takdir Allah akan bisa berubah dengan kekuatan doa. Akan ada takdir yang baru. Biarlah keputusan takdir di Lauhul Mahfud bertempur dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Itu yang menjadi ketentuan akhirnya. Oleh karenanya, ya mari ya kita isi ya, sisa-sisa kehidupan ini dengan sebuah proses untuk takarrub ilallah. Awali dengan istighfar. Berdoalah dengan lemah lembut sebagaimana doanya Nabi Zakaria. Jangan pernah membentak Tuhan, menjerit-jerit untuk berdoa, tapi doalah dengan lemah lembut. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.